Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan wa sallim tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu daripada rukun ibadah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang salah satu syarat diterima ibadah, yaitu al-ikhlas disertai dengan mutaba'ah. Amalan atau ibadah harus ikhlas disertai dengan menyesuaikan dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak kalah penting pula, setelah kita tahu syarat diterimanya ibadah, dia harus ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah, dan dia harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Seorang mukmin yang melakukan ibadah juga harus tahu rukunnya. Rukunnya ada tiga. Artinya, suatu ibadah yang dilakukan tapi tidak terpenuhi salah satu rukunnya, maka sama juga tidak akan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selesai dengan seorang mengatakan dia harus ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia juga harus mengerti rukun-rukun ibadah. Rukun ibadah ada tiga. Terkala seorang melakukan ibadah, apapun ibadah yang dia lakukan, ya, yang pertama, ibadah yang dia lakukan harus disertai dengan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi amalannya sudah diterima tapi digugurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ar-raja. Ibadah harus dibarengin dengan raja, mengharapkan. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan terlalu pede. Terkala mengamalkan suatu amalan, kan saya sudah ikhlas. Padahal, wallah alam, hakikat ikhlas seperti apa? Allah SWT yang lebih tahu daripada dirinya. saya juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pasti diterima amalannya. Belum tentu. Belum tentu. Apakah amalan kita yang kita lakukan ada khaufnya? Makanya harus khauf. Harus harap-harap cemas. Satu sisi kita berharap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain kita harus takut jangan sampai amalan tersebut tertolak atau sudah diterima gugur lagi. Ya, yang ketiga al-mahabbah. Ya, tatkala seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan rasa cinta yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah al-khauf. Itu pun tidak akan cukup waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah." Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min su'i adzabi yaumil qiyamah wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Ada dua ayat yang serupa di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan wa badalahum, jadi walau anna lilladzina zalamu, kalau sekiranya orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim itu kata Allah Subhanahu wa taala memiliki ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu, itu memiliki semua yang ada di muka bumi ini dan yang semisalnya. Disebutkan oleh ulama al-tafsir, laftadau bihi min su'i adzab yaumil qiyamah. Ya, dia punya seluruh harta yang ada di muka bumi ini punya dia semua. Ya, tanah yang ada di muka bumi, kendaraan, semuanya. Plus ada satu dunia lagi, satu bumi lagi dia punya. Ya, itu pun kalau bisa semua yang dia miliki, kerabatnya pula, istrinya, anaknya, tetangganya, keluarganya, orang tuanya, harta dan karib kerabatnya disuruh nebus, betapa ngerinya siksaan di hari kiamat. Nah, niscaya mereka tidak akan mikir panjang. Ya, tidak akan mikir panjang. Pasti mereka tebus. Pasti mereka tebus agar jangan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Kalau mereka sudah lihat, ya. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bi min su'i adzabi yaumil qiyamah. Niscaya mereka tebus itu. Dikarenakan melihat betapa ngerinya siksaan di dalam neraka jahanam. Kalau ada, ya, jadi bukan cuma harta bendanya, seluruh bumi ini dia tebus. Satu bumi lagi dia punya juga dia tebus, plus keluarga-keluarganya juga buat tebusan. Ya, laftadau bi min su'i adzabi yaumil qiyamah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan nampaklah, ya, wa badalahum, nampaklah bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak persangkakan. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, ya, mereka beramal suatu amalan yang mereka kira itu adalah amal soleh. Mereka menyangka dulu di dunia itu adalah kebaikan, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sayyiat. Itu adalah keburukan. Itu adalah hal-hal yang membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dia semakin terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ikhwan fid din rahimanallahu iyyakum. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh. Para sahabat, para imam-imam tabi'in, para imam-imam atba' tabi'in dan yang setelahnya, itu setelah kita mengetahui, setelah jelas bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana keilmuan mereka, bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana mutabaah mereka. Artinya mereka paling was-was itu, sahabat Rasulullah SAW paling khawatir ada suatu amalan yang tidak sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Mereka khawatir jangan-jangan amalan tersebut tidak diterima, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disebutkan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, dikabarkan dia dari Zakwan. Suatu hari datang Abdullah bin Abbas minta izin untuk berbicara dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Ya. Kemudian dia berkata kepada ummul mukminin, itu sudah sedang sakratul maut. Sudah detik-detik, tidak lama lagi Aisyah radhiyallahu taala anha meninggal dunia menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisinya, di sisi kepalanya Aisyah ada keponakannya Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum. Dia berkata, Ibnu Abbas minta izin untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir sebelum engkau meninggal dunia. Kemudian dia berkata, "Da'ni min Ibn Abbas." Tidak ada urusan aku dengan Ibn Abbas. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibn Abbas anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Zakwan, "Ya umma inna Ibn Abbas min salih banik. Yusallimu alaik wa yuwaddi'uk." Qalat idzan lah in syi'. Wahai ibunda, ya. Jadi orang-orang mukmin memanggil Aisyah itu bunda, umma, ya, karena dia ummul mukminin. Ya, siapa yang tidak meyakini Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai ibunya, berarti dia bukan dari kalangan kaum mukminin. Ya. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, wahai ummul mukminin, ya, ada orang yang mengatakan Aisyah laisa bi ummi, Aisyah itu bukan ibuku. Kata Aisyah, ya, cerdas, jenius Aisyah radhiyallahu anha. Oh, dia benar, ya, memang dia benar. Dia benar bahwasanya aku bukan ibunya, karena aku adalah ibu kaum mukminin, bukan ibu kaum kafirin. Iya. Maka di sini dia katakan, wahai ibuku, wahai ibu, Ibn Abbas itu termasuk dari orang-orang yang soleh daripada anak-anakmu. Ya, maksudnya, ya kaum mukminin, anak-anaknya istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya tidak boleh menikahi istri-istrinya Rasulullah Sallam sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai mukminin, dia cuma ingin mengucapkan salam saja dan pingin mengucapkan kata-kata terakhir sebelum engkau meninggal. Ya. Kemudian ya silakan kalau kau pingin dia masuk. Ya. Kemudian datang Ibn Abbas, ya. Abshiri, diberi kabar gembira. Ya. Ada anjuran seorang mukmin ketika menyenguk saudaranya yang sedang sakratul maut itu, berikan kabar gembira. Ya. Berikan kabar gembira bahwasanya rahmat Allah SWT dekat. Abshiri, berbahagialah engkau wahai ummul mukminin. Wa bainaka wa baina an talqa Muhammadan wal ahibba illa an takhruju ruhu minal jasad. Tidak lama lagi insyaallah engkau akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para orang-orang yang engkau cintai dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bapakmu dan yang lain sebagainya, ya. Saudaramu dan teman-temanmu itu cuman menunggu ruhmu keluar dari jasad saja. Iya. kunti ahabba nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat dihibur Aisyah ummul mukminin. Ya, kenapa aku bisa mengatakan seperti itu? Engkau pasti akan berjumpa dengan Rasulullah sebentar lagi dan para sahabat yang engkau cintai. Buktinya apa? Satu, engkau adalah wanita yang paling istri Rasulullah SAW yang paling tercinta. Ya, maksudnya tentu setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah kan sudah meninggal duluan. Kemudian setelah Khadijah meninggal, Rasulullah SAW menikah istri-istri yang lain. Nah, setelah Khadijah, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah engkau. Walam yakun Rasulullah SAW yuhibbul thayyiban. Ya. Tidak mungkin Rasulullah SAW mencintai sesuatu, pasti sesuatu itu sangat baik dan mulia. Tidak ada Rasulullah SAW mencintai sesuatu kalau sesuatu tersebut jelek. Ya. Seperti tuduhan yang keji dari orang-orang yang beragama Syiah. Ya. Akhzahumullah. Itu lihat. Wasaqatat qiladatuk lailatul abwa. Ya. Dan jatuh kalungmu pada malam abwa. Ya. Itu kalungnya Aisyah ketinggalan. Ya, ketinggalan. Jadi suatu saat Aisyah diajak berperang. Ya. Suatu saat ini akan turun sebab-sebabun nuzul. Beberapa ayat di surat An-Nur itu. Kalung ini jadi dalam peperangan, ya, Aisyah radhiyallahu anha sempat tertidur. Para Rasulullah dan para sahabat istirahat di suatu tempat. Ya, kemudian setelah pasukan siap-siap, Aisyah dibangunkan. Ini siap-siap kita mau berangkat. Berangkat. Ya, karena tergopoh-gopoh kalung emasnya tertinggal. Sudah beberapa jalan, ya. Aisyah sadar, wah kalung emasnya tertinggal. Karena tidak enak sama Rasulullah, dia balik lagi. Balik lagi cari-cari-cari, gak ketemu juga. Ya. Akhirnya tertidur, kecapean. Kecapean, tertidur. Tertidur. Tiba-tiba dia terbangun ucapan istirja salah seorang sahabat yang mulia. Ya. Ada salah seorang sahabat yang mulia ketika melihat Aisyah, ya, karena dia tahu siapa lagi yang diajak oleh Rasulullah SAW kecuali Aisyah. Innalillahi wa inna rajiun, keras suaranya. Wah, kaget Aisyah radhiyallahu taala anha, ada dengar orang baca innalillahi istirja. Terbangun dia. Ya. Tidak ada waktu itu kecuali cuma dia Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat ini. Punya inisiatif dia. Ya. Ummul mukminin, ibunya. Akhirnya dengan sigap dia tundukkan ontanya agar Aisyah radhiyallahu anha naik di situ. Ya, naik di ontanya ini sahabat, kemudian dipandu sampai ke Madinah. Ya. Dipandu sampai ke Madinah, kemudian setelah itu tersebarlah berita Aisyah selingkuh dengan ini sahabat. Ya. Lihat betapa kejinya ini orang-orang yang membuat ini namanya kepala munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kepala munafik yang menyebarkan gosip nih. Akhirnya sebagian sahabat ada yang terpengaruh juga. Ada yang terpengaruh dengan gosip tersebut. Padahal kalau orang sedikit berpikir saja, mana mungkin orang selingkuh dilihatkan jelas-jelas di pandu, ya kan? Kalau mau selingkuh bilang aja, kamu duluan saja, saya belakangan. Iya kan? Ya sudah kelihatan hampir masuk Madinah, ya udah duluan supaya enggak ketahuan orang. Ini sampai di Madinah dituntun sama dia. Ya, kok mau dikatakan selingkuh pula. Ya ini pekerjaannya orang munafik dari masa ke masa. Jadi kalau lihat ada orang mengatakan sampai sekarang ada orang yang mengatakan Aisyah selingkuh, kamu bisa katakan orang itu munafik. Iya. Maka pada saat itu gempar sudah. Ini Rasulullah SAW sedih, para sahabat sedih, semua sedih. Kok bisa seperti itu? Ya. Allah ingin menguji keimanan Aisyah radhiyallahu anha. Itu kalau orang tidak kuat imannya mungkin sudah mungkin bunuh diri dan lain sebagainya. Allah uji sampai kurus, kerempeng Aisyah radhiyallahu anha. menahan cobaan tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun mengatakan, ya Aisyah, Allah SWT itu maha pemaaf, Allah maha pengampun. Kalau engkau jujur, Allah maha mengampuni. Tambah jadi Aisyah sakit. Ya, tambah sakit. Terus dia mendekatkan diri kepada Allah SWT sampai yang tadinya ya kata Allah SWT di dalam surah An-Nur, watah la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sebenarnya kalau kamu perhatikan kata Allah SWT, jangan kira itu musibah. Ya. Kamu lihat di situ itu ada kebaikan. Setelah turun akhirnya bertubi-tubi turun pembelaan Allah dari atas langit terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beberapa ayat ya, Allah bela di surat An-Nur. Ya. Allah bela. Allah cela orang-orang yang menyebarkan berita-berita dusta. Ya. Allah bela. Ya. Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ya otomatis ya. Kalau istri ya, seseorang dituduh selingkuh, berarti dia membuat luka juga suaminya. Ya, padahal dia tidak. Nah seperti ini. Sampai-sampai turun ayat, beberapa ayat ya, pembelaan Allah terhadap Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya, sampai Allah turunkan beberapa ayat. Ya. Luar biasa. Salah satu hikmahnya kata Ibn Abbas, coba engkau lihat. Ya. Betapa barokahnya engkau dan bapakmu serta keluargamu itu. Ya. Ya, jadi keberkahan selalu bersama Alu Abu Bakar, keluarga besar Abu Bakar. Coba lihat. Ya. Wasbahan nas laisa ma'ahum ma. Ya, lihat. Pada saat itu orang sudah tidak punya air lagi. Ya. Tinggal buat minum saja. Ya, kalau dia paksakan untuk berwudu, habis, mati kehausan. Ya, cobalah lihat, karena keberkahanmu Allah turunkan ayat tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Itu kodenya sama ketika itu. Ah, ini lihat, ini salah satu betapa berkahnya engkau. Ya. Wa kana dzalika bisababik. Ya, itu karena sebab engkau, kata Ibn Abbas. Wa ma unzila li hadhihi al-umma min ar-rukhsah wa unzila bara'atuk. Ya. Setelah itu turun pembelaan Allah ya, dari atas langit yang ketujuh yang dibawa oleh malaikat Jibril ya. Langsung wasba laisa masjidun min masajid la yuzkarullahu fi ya. Maka tidak engkau lihat satu masjid pun yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di situ dengan Al-Qur'an, maksudnya illa tutla fi ana al-lail wa ana an-nahar, maka ayat pembelaan tentang dirimu itu dibaca siang dan malam. Ya. Ya. Artinya cukup dengan ini orang bakalan yakin ya. Kalau Aisyah itu calon penghuni sorga. Ya. Ya. Dani minka ya Ibn Abbas. Ya. Sudahlah Ibn Abbas. Ya. Fawalladhi nafsi biyadi lawadittu anni kuntu mansiyan mansiya. Sudah. Jangan banyak bicara Ibn Abbas, kurang lebih kayak gitulah arti bebasnya. Demi yang jiwaku ada di tangannya, lawaditu anni kuntu nasyan mansia. Betapa aku kepingin kalau aku itu jadi orang yang dilupakan saja, enggak usah dikenang. Itu lebih senang aku. Ya. Ya, lihat bagaimana, lihat di sini. Luar biasa pujian dari Allah dan Rasulnya Ya, pujian dari Allah dan Rasulnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, betapa mulianya, betapa. Tapi lihat di sini, dalam pada itu tidak pernah dia merasa kepedean seperti kita waliyadzubillah. Amalannya sudah jelas, tinggal mati saja, tinggal berpisah ruh dari jasad sudah, dia akan ketemu Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan rahmat Allah SWT, sudah hilang dari penatnya dunia, sudah dia akan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, dia akan mendapatkan rahmat Allah SWT, sudah mencium bau sorga. Ya. Tapi lihat, tidak pernah kepedean, tidak pernah petatang-petenteng, wah ya tenang saja, saya pasti masuk sorga, saya orang yang paling baik, tidak ada. Ya. Lihat bagaimana mereka seperti itu, padahal betapa solehnya, betapa solehnya, betapa solehannya mereka, tapi kita lihat ketakwaan yang ada pada mereka mengantarkan mereka untuk senantiasa tawadhu. Ya, semakin bertakwa mereka, semakin mulia mereka di sisi Allah, semakin tinggi derajatnya mereka di sisi Allah, semakin mereka itu merasa kalau diri mereka adalah orang yang tidak pantas mendapatkan rahmat Allah SWT. Sampai-sampai seperti itu. Ada sebagian salaf itu ketika wukuf di Arafah, dia katakan, aku rasa sekarang ini kelihatannya kalau ya semua orang diampuni, kelihatannya kecuali saya. Ya. Modelnya saya ini tidak diampuni. Artinya apa? Artinya mereka satu sisi husnudzan billah subhanahu wa ta'ala, kalau kepada Allah mereka selalu berbaik sangka, Allah Maha Pengampun. Tapi ketika mereka mengaca kepada diri sendiri, melihat diri mereka sendiri, tidak pernah mereka melihat sisi kebaikan yang ada pada mereka. Ya. Yang mereka lihat adalah kesalahannya, dosanya, selalu itu saja. Ya. Bukan terbalik. Sebagian orang waliyadzubillah melihat diri mereka selalu baik, melihat orang lain tidak pernah baik. Tapi seorang mukmin yang hakiki, itu dikatakan oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah, man la yazalu yahtaqiru nafsah. Seorang mukmin yang hakiki, yang sejati, itu dia orang yang selalu menganggap dirinya itu hina. Ya, menganggap dirinya yang paling rusak. Kalau yang paling hina di masjid ini, dia rasa dia yang paling hina. Kalau ada orang yang paling rusak di masjid ini, dia rasa dia yang paling rusak. Itu seorang mukmin yang hakiki. Man la yazalu yahtakiru nafsa. Itu seorang mukmin. Kepada Allah dia husnuzan. Kepada diri mereka, diri sendiri, dia tidak pernah berpersangka baik. Tidak pernah husnuzan bin nafs terhadap dirinya. Tapi kepada Allah dia selalu bersangka baik, Allah Maha Pengampun. Tapi dalam pada itu, apakah saya layak diampuni Allah SWT? Dikarenakan kedzaliman saya, dikarenakan ketidakikhlasan saya, dikarenakan riaknya saya, dan lain sebagainya, bala dilihat dengan dua mata kepala. Iya, mata hati dan mata kepala. Ya, makanya dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innakum lata'maluna a'malan hiya addaqu fi ayunikum minasy-syarr in kunna na'udduha ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ya. Coba lihat itu di zaman Anas. Anas ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbicara kepada tabi'in. Para tabi'in, betapa kita tahu dari Rasulullah SAW masih termasuk generasi yang terbaik. Kalian itu melakukan amalan, kata Anas. Ini tentu dia berbicara kepada orang-orang tabi'in yang mulia. Kalian melakukan amalan, kalian kira itu lebih tipis di mata kalian, lebih tipis daripada daripada sehelai rambut. Ya, artinya kalian sepelekan itu. In kunna na'udduha min al-adin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bubiqat. Padahal kami menganggap itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara yang membinasakan. Iya. Waliyatu billah. Demikian juga apa yang terjadi pada Umar radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Umar terbunuh ditikam oleh Abu Lul Majusi pada sholat subuh, itu yang memangku kepala Umar adalah anaknya, ya, Abdullah bin Umar. Ya. Dalam pada itu dia katakan, ya Abdullah da'ra'si alal ard, wahai Abdullah, jangan kau pangku kepalaku, Ini ditikam dia dengan pisau bermata tiga dan beracun oleh orang Majusi. Orang Majusi itu nenek moyang orang-orangnya Iran itu. Iya. Dan sampai sekarang masih kurang lebih 11-12 dengan orang Majusi. Ya Abdullah, da'ras ya al-aq. Wahai Abdullah, letakkan kepalaku di atas tanah saja. Ya. Fajama' turidai fawadotu tarasi. Ya, aku lepaskan baju atas. Ya, baju atas orang para sahabat itu kalau pakaiannya seperti orang pergi umroh itu. Haji umroh. Nah, bagian atas itu dia lipat. Nah, dia taruh kepala Umar bapaknya di atas kain itu, kain pakaian bagian atas, ya supaya enak kan di atas tanah, karena masjid Rasulullah SAW zaman itu masih tanah, bukan ini sekarang karpet enak. Kemudian dia katakan ba'rasi al-adla ummalak, marah Umarnya, aku bilang letakkan kepalaku di atas tanah, ya la ummalak, ya dihardik anaknya. Ya, akhirnya ya terpaksa karena bapaknya ngotot ya, untuk di atas tanah, dia udah diletakkan di atas tanah. Artinya apa? Artinya ketika itu dia kepingin ya, di detik-detik kematiannya dia kepingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sama sekali tidak terlihat sisi-sisi kelebihan, sisi-sisi orang yang terpandang ya. Cerminan dari firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada. Kampung akhirat itu Allah persiapkan, Allah khususkan bagi orang-orang yang tidak mau meninggi, dilihat orang, terpandang dan tidak hendak membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian dia katakan wail wail Umar, wail ummah, waili ummi Umar illam yaghfir lahu rabbuh. Celaka Umar, neraka bagi Umar, neraka bagi ibu Umar, celaka ibu Umar kalau Allah SWT tidak mengampuni dosanya. Ini terus diulang-ulang, diulang-ulang terus sama Umar ya. Lihat, ini Umar, lihat, padahal dia sudah tahu kalau dia itu calon penghuni sorga, sudah tahu, sudah sering dengar Rasulullah SAW ya, sudah sering dengar Rasulullah SAW, Umar di sorga, Umar di sorga, Umar di sorga, sudah sering. Ya bukan tidak pernah dengar, sudah sering. Dia sudah tahu ada belasan ayat di dalam Al-Quran yang membenarkan perkataannya. Umar punya ijtihad, datang ayat. Set, persis seperti apa yang diucapkan Umar. Iya. Iya. Sudah calon di sorga, sudah pasti sorga. Iya. Terus, kenapa seperti itu? Ya sama seperti tadi. Salaf, para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang soleh itu, semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dia tidak menganggap dirinya, semakin dia tidak melihat dirinya ini orang yang baik. Dirinya selalu kurang. Allah yang selalu baik. Allah yang selalu maha baik. Dia selalu penuh kehinaan, penuh kekurangan, penuh kedoliman, seperti itu. Ya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, min ru'unatin nafs ru'yatil abdi nafsahu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bukti ya, ru'unah. Ru'unah itu abladul baladah. Kedunguan yang paling dungu, kebodohan yang paling bodoh yang ada pada diri seorang hamba tatkala dia sudah melihat dirinya ini baik. Iya. Itu akan mencelakakan seseorang. Kan tapi terkala seorang selalu melihat dirinya penuh dengan kekurangan, di situ ada kesempatan untuk dia berbuat baik. Ya, kan tapi terkala seorang melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, ya, maka akan susah dia menjadi baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sekecil biji zarah daripada kesombongan, sekecil daripada biji zarah daripada kesombongan, tidak masuk surga. Iya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Kibir, dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menganggap orang itu sayap nyamuk, dia selalu menganggap dirinya baik, menganggap orang selalu dengan sebelah mata. Semestinya tadi seperti salaf tadi, ya. Ketika ada orang wukuf di Arafah, kalau sekiranya semua orang di sini diampuni Allah, itu kelihatannya kecuali saya. Maka kita katakan, kalau semua orang yang ada di masjid ini diampuni Allah, mungkin kecuali kita. Iya, kita harus selalu melihat orang lain, husnudzon kepada orang lain, tapi jangan husnudzon kepada diri kita sendiri. Ya. Makanya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ini juga ini calon penghuni surga juga ini Abu Dzar. Banyak hadis-hadis tentang dia. Ya. Kata dia, wallahi lawaditu annallaha khalaqani yauma khalaqani syajaratan tu'dad wa yu'kal tamaruha. Alangkah aku kepingin berharap, duhai kiranya ketika Allah menciptakan aku, itu aku sangat kepingin Allah ciptakan aku seperti sebagai sebuah pohon saja. Alangkah indahnya kalau Allah ciptakan aku ketika aku diciptakan, aku ini sebatang pohon, ya, dan dimakan buahnya. Wah, selesai sudah. Tidak ada hisab, tidak ada azab. Ya. Maka kita katakan seperti itu. Ya. Daripada berat-berat nanti di hari kiamat dihisab, lulus atau tidak hisabnya, kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Siapa di antara kita yang ada jaminan? Adakah pernah dengar dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa, tidak boleh. Salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh mengklaim seseorang dia penghuni surga, ya, kecuali dengan keterangan dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Ya, tidak ada. Tidak ada tazkiyah seperti itu. Ya, makanya dikatakan oleh salah seorang salaf yang mulia Ka'ab al-Akhbar, "Law anna rajulan kana lahu mithlu amali sab'in nabiyyin laqasi Allah yanju min syarri yaumil qiyamah." Ya, lihat. Ini lihat fikihnya salaf. Kalau sekiranya seseorang itu punya amalan sehebat 70 nabi, ya bukan satu nabi. Ya. Kalau seorang itu dia beramal, dia beribadah seperti amalnya 70 nabi, maka sudah harus patut dia untuk takut, khawatir untuk tidak selamat di hari kiamat. Wah, itu 70 nabi. Ya, tetap harus memiliki rasa ketakutan, khawatir, jangan sampai dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini amalannya belum sampai seperti keringatnya nabi, tapi sudah luar biasa melihat mata melihat orang lain, ya, atau melihat dirinya sendiri sudah lewat daripada 70 nabi. Ya, a'udzubillahi nasallahu alaihi. Ya, dikatakan Yunus bin Ubaid, "Ma ra'aitu ahadan atwal hazanan min Hasan." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih sedih daripada Hasan al-Basri. Ya, padahal mungkin di zaman dia termasuk 5 besar orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, mungkin, ya. Hasan al-Basri. Ya. Ya, satu lagi. Ya. Fa kana yaqul nadhab. Ya. Kenapa engkau sedih terus wahai Imam? Ya. Dia katakan, "Nadhak, untuk apa ketawa? La'allallahu qad tala 'ala amalina fa qala la aqbalu minkum syai'an." Ya. Engkau tahu, barangkali ya Allah melihat amalanmu, ya. Kemudian Allah berkata kepadamu, "Aku tidak terima amalanmu sama sekali." Ya. Jadi apa alasanmu untuk banyak-banyak ketawa? Ya. Makanya dari situ aku selalu sedih. Karena aku tidak tahu, jangan-jangan Allah sudah melihat amalku, ternyata amalku tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Allahu minkum. Apaan jadi kepanjangan? Saya cuma kepingin 15 menit saja tadi atau 10 menit, cuma qadar Allah jadinya kepanjangan. Baik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.